إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Dan pada bulan ini terjadi kenikmatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Demikian juga terjadi musibah yang sangat besar bagi kaum muslimin. Kenikmatan yang paling besar yang dirasakan, didapatkan oleh kaum muslimun terjadi pada bulan ini, yaitu kelahiran Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal, dan menurut jumhur ulama pada tanggal 12 Rabiul Awal. Demikian juga musibah terbesar menimpa kaum muslimin, yaitu wafatnya beliau, meninggalnya beliau juga di bulan Rabiul Awal. Beliau lahir pada hari Senin, wafat juga pada hari Senin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan kelahiran beliau, ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi kaum muslimin, karena beliau adalah nabi, rasul, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Akan tetapi berkaitan dengan nikmat yang sangat besar ini, kelahiran beliau, terjadi pada kaum muslimin perkara bid'ah, perkara munkar yang tidak pernah ada tuntunannya dari beliau maupun dari sahabat-sahabat beliau salafus salih, yaitu perayaan ihtifal bil maulidin nabawi, merayakan maulid nabawi. Perayaan-perayaan seperti ini, merayakan kelahiran beliau, ini tidak pernah beliau contohkan, tidak pernah juga dilakukan oleh generasi terbaik umat ini, baik itu para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, tidak ada seorang dari mereka yang merayakan perayaan seperti ini. Yang pertama kali merayakan perayaan-perayaan seperti ini diterangkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala yaitu Al-Fatimiyah pada tahun 400-an Hijriah. Fatimiyah di Mesir, mereka yang pertama kali merayakan perayaan seperti ini, perayaan Maulid Nabawi. Demikian juga pada tahun 700-an Hijriah, yang sangat besar merayakan perayaan ini, yaitu Raja Arbal di Irak, Malikul Mudhaffar Abu Sa'id, beliau merayakan perayaan Maulid Nabawi dengan perayaan sangat meriah. Sama-sama disebutkan dalam perayaan tersebut beliau menghadirkan, mempersiapkan makanan kambing sebanyak 5.000 kambing, ayam 10.000 ayam, dan makan-makan yang lainnya lagi. Kemudian setelah itu perayaan-perayaan seperti menyebar pada kaum muslimin. Yang sebenarnya perayaan-perayaan seperti ini merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dari para sahabatnya, dari salafus saleh tidak ada tuntunannya. Sehingga perayaan-perayaan seperti ini termasuk perayaan yang muhdats, bid'ah, perkara baru dalam agama, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perayaan yang masyru', yang disyariatkan bagi kaum muslimun untuk mereka rayakan, yang berulang setiap tahunnya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan di Ahli Sunan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, mendapati penduduk Madinah merayakan 2 hari. Mereka bersenang-senang, bergembira pada 2 hari tersebut. Rasulullah bertanya kepada mereka, hari apa ini yang kalian rayakan? Mereka menjawab, Yauman kunna nal'abu fima fil jahiliyah. Ini adalah 2 hari yang kami bersenang-senang bergembira padanya di masa jahiliyah. Maka Rasulullah menyatakan kepada mereka, Qad abdalallahu lakuma khairan minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian perayaan yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah perayaan kaum muslimun yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan untuk kita rayakan setiap tahunnya. Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun perayaan-perayaan yang lainnya seperti perayaan Maulid, perayaan Zulquran, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Lailatul Nisfi min Sya'ban dan seterusnya, ini semuanya adalah perkara bid'ah. Termasuk perkara muhdats, perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dalam beberapa dalil agar kita berhati-hati, agar kita menjauh, meninggalkan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Seperti dalam sabda beliau, Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan perkara baru dalam agama ini yang tidak ada dasarnya, asalnya dari agama, maka perkara tersebut raddun, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam lafaz yang lainnya, Man amila amalan laysa 'ala amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan amalan dalam agama ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Lafaz yang kedua ini lebih umum, mencakup baik dia yang mengadakannya, yang memunculkannya, atau dia hanya ikut-ikutan. Lafaz yang kedua lebih umum. Adapun yang pertama khusus bagi yang mengadakan, dia yang memulai mengadakan perkara bid'ah. Demikian juga di antara dalil yang lainnya, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara bid'ah dalam agama. Dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah." Kata beliau, sejelek-jelek perkara adalah perkara baru dalam agama. Dan semua perkara baru dalam agama semuanya bid'ah. Dalam riwayat yang lainnya, "Kullu bid'atin dhalalah," semua perkara bid'ah sesat. Karena syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna. Semua perkara yang dibutuhkan oleh umat ini yang bermanfaat bagi mereka telah diterangkan. Dan semua perkara yang membahayakan mereka, memudaratkan mereka telah diperingatkan darinya. Semuanya telah dijelaskan dalam agama ini. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami luputkan dalam Al-Qur'an sesuatu pun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan untuk kalian kenikmatanku. Aku sempurnakan untuk kalian kenikmatanku. Dan aku ridai bagi kalian Islam sebagai agama. Dalam ayat yang mulia ini Allah tegaskan. Allah tegaskan kesempurnaan agama Islam. Sehingga karena agama ini telah sempurna, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurangi. Mereka yang menambah-nambah dalam agama ini, secara tidak langsung mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Belum menyampaikan semua risalah sehingga butuh ditambah, butuh disempurnakan. Berkaitan dengan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada seorang Yahudi di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Umar dan menyatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum takra'unaha. Law 'alaina ma'syaral yahudi nazalat latakhadna dzalikal yawmi 'ida. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca. Sekiranya ayat tersebut diturunkan kepada kami kaum Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari lebaran. Umar bertanya, "Ayu ayah, ayat mana yang kamu maksud?" Qal al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yahudi tersebut menjawab, yaitu ayat dalam surah Al-Ma'idah yang menerangkan kesempurnaan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka Umar menjawab, wallah qad arafna makana dhalikal yawm. Wal-yawma alladhi nazilat fi ala nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nazilat ala nabiya sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa qa'imun bi'arafah yawma jum'ah. Sungguh demi Allah aku mengetahui hari dan tempat turunnya ayat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wukuf di Arafah pada hari Jumat. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan hari lebarannya kaum muslimin yang berulang setiap pekan, yaitu hari Jumat. Ma'asyar muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga perayaan Maulid Nabawi ini adalah perkara bid'ah. Hendaknya kita meninggalkannya dan menjauhinya, tidak merayakannya. Adapun mereka yang merayakannya, ada beberapa alasan hujjah yang mereka sebutkan yang merayakan Maulid Nabawi. Disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, di antara asal mereka merayakan Maulid Imam Mudhahatan Linnasara au hubban wa ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Di antara sebab mereka merayakan Maulid alasannya karena ingin menyayangi, menyamai orang-orang Nasara. Sebagaimana kaum Nasara mereka merayakan Maulid Nabiullah Isa alaihi salam, yaitu perayaan Natal. Demikian juga mereka ingin menyamai mereka dengan merayakan Maulid Nabawi. Alasan ini tidaklah dibenarkan. Ingin menyerupai orang-orang Nasara tidaklah dibenarkan dalam agama Islam. Karena kita dilarang. Kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir. Baik itu ahlul kitab, kaum musyrikin ataupun yang lainnya. Kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyabbuh dengan mereka, menyerupai mereka. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang sahih, "Inda ba'd ahli sunnah dari sahabat Abdullah bin Umar, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Demikian juga di antara alasan mereka merayakan Maulid sebagai bentuk kegembiraan, kecintaan, pengagungan terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita dibenarkan, memang kita diwajibkan untuk mencintai beliau, memuliakan beliau, mencintai beliau di atas siapapun dari manusia ini. Kecintaan kepada beliau harus melebihi siapapun dari manusia ini. Walaupun diri kita, walaupun orang tua kita, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih tinggi, lebih besar. Sebagaimana sabda beliau dalam riwayat Bukhari Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan kedua orang tuanya, dibandingkan seluruh manusia. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih tinggi, lebih besar. Namun kecintaan kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembuktiannya bukanlah dengan merayakan perayaan seperti ini. Merayakan perkara bid'ah yang beliau larang. Jika kita benar-benar jujur cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita muliakan beliau, maka bentuk kecintaan kita adalah mentaati beliau. Mengikuti beliau, menjalankan perintah-perintah beliau dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Inilah bukti kecintaan kita yang benar jika kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah sebutkan, Allah uji mereka yang menyatakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka jujur cinta kepada Allah, maka mereka harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian menyatakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian juga jika kita mengaku cinta kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukti kecintaan kita adalah dengan mentaati beliau, mengikuti beliau, melaksanakan perintah-perintah beliau dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Dan di antara yang beliau larang adalah perkara-perkara bid'ah. Di antara perayaan Maulid termasuk yang beliau larang. Jika kita cinta kepada beliau, maka tinggalkanlah perkara-perkara seperti ini. Karena ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengaku cinta kepada beliau namun larangan-larangannya dilakukan, tidak ditinggalkan, maka dipertanyakan kecintaannya, pengakuannya. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara hujjah mereka, dalil mereka yang merayakan Maulid Nabawi, mereka menyatakan ini adalah sunnah yang baik. Bid'ah yang baik. Karena mereka membagi bid'ah ada dua macam. Ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah dalam agama ada yang baik dan ada yang jelek. Adapun perayaan maulid ini termasuk bid'ah hasanah. Pembagian bid'ah menjadi dua bagian, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah dalam agama. Ini adalah ucapan yang keliru. Bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan jelas dalam hadis yang saya menyatakan, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah dalam agama ini adalah sesat. Sehingga membagi bid'ah dalam agama dua macam. Ada yang baik dan ada yang jelek. Ini berentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda beliau harus lebih didahulukan, dikedepankan dibandingkan ucapan siapapun. Di antara hujah mereka yang menyatakan di sana ada bid'ah yang baik, Di antaranya adalah ucapan Umar bin Khattab ketika di masa khilafah beliau, mereka salat tarawih di belakang imam, di belakang satu imam. Umar menyatakan, ni'mal bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah ini. Demikian juga di antara ujian mereka ada bid'ah yang baik, penulisan mushaf dalam satu kitab, pengumpulan mushaf dalam satu kitab. Ini tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dilakukan di zaman para sahabat. Ini menunjukkan bid'ah yang baik. Berarti bid'ah yang baik itu boleh ada dalam agama ini. Jawabannya, adapun hujah mereka dengan ucapan Umar, ni'mal bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah ini, itu salat tarawih di belakang satu imam berjamaah, ucapan Umar tersebut adalah bid'ah dari segi bahasa, bukan dari segi agama. Karena bid'ah dalam agama, dalam syariat, adalah perkara baru dalam agama yang tidak ada asalnya dalam syariat. Adapun salat tarawih berjamaah di belakang imam, ini sudah ada asalnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah salat beberapa malam salat tarawih berjamaah dengan para sahabatnya. Kemudian beliau tinggalkan karena kekhawatiran jangan sampai diwajibkan memberatkan umatnya. Dan setelah Rasulullah meninggal, demikian juga setelah Abu Bakar meninggal, di masa khilafah Umar beliau hidupkan kembali sunnah ini, salat tarawih berjemaah di belakang satu imam. Sehingga ini bukanlah perkara bid'ah dalam agama, karena ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan Umar sebaik-baik bid'ah ini, bid'ah dari segi bahasa, karena sebelumnya ditinggalkan kemudian dihidupkan kembali oleh beliau. Adapun pengumpulan mushaf, penulisan mushaf dalam satu kitab, ini juga bukan perkara bid'ah dalam agama. Karena asalnya sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau perintahkan beberapa sahabatnya ketika turun ayat agar menulis ayat-ayat tersebut. Penulisan mushaf ini bukanlah perkara bid'ah, karena sudah ada asalnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang benar, semua perkara bid'ah dalam agama semuanya sesat. Semuanya sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Masuk di antaranya adalah perayaan maulid. Perayaan maulid termasuk bid'ah yang sesat. Karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dari para sahabatnya. Sekiranya ini adalah kebaikan, merayakan maulid ini adalah kebaikan, tentu generasi terbaik umat ini mereka lebih terdepan dalam mengamalkannya. Karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dibanding generasi-generasi setelahnya. Kecintaan para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi. Keimanan mereka lebih sempurna, lebih kuat dibandingkan generasi-generasi setelahnya. Sekiranya yang disyariatkan, tentu mereka yang paling terdepan dalam mengamalkan amalan ini, perayaan Maulid. Namun buktinya perayaan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga generasi terbaik umat ini tidak ada seorang pun yang merayakannya. Sehingga perayaan-perayaan seperti ini termasuk perkara bid'ah. Hendaknya kita semuanya meninggalkannya dan menjauhinya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semuanya jalan yang lurus di atas al-haq dan memberikan kita istiqamah 'alal haq sampai kita meninggal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.